Jadi yang kata tangan ini supaya kembali kepada Allah, ini tidak ada dalam hadis da'i. Walau bagaimanapun, kata ulama, orang tanya pada Syekh Al-Zahra, tidak ada hadis, tapi bila kita beramal, kita basuh anggota itu, kita minta selamat. Contohnya dalam hadis da'i kata, tangan kita ni bila kita berdoa, kita minta supaya dapat keratan tangan kanan. Dalam hadis da'if kata macam tu. Tapi kita reka satu doa. Ya Allah, mintalah tangan aku ni baik kepadamu. Jangan tangan aku buat dosa. Tak ada dalam hadis. Tak salah doa macam tu. Jangan kita ikut. Itu adalah sunnah sudah. Jadi selesai masalah. Soalan seterusnya. Seringkali terjadi perbuatan jemaah bersama atau dari imam. Apa hukum? Berkepada jarak masih jemaah dengan imam. Soalan pertama. Dia kata biasanya berlaku imam dengan makmum sama. Kadang-kadang potong tu imam. Baik, kita balik kepada sunnah dulu. Kata Rasulullah SAW, Jumilah imam yutama bi. Dijadikan imam supaya diikut, bukan diiming-iming. Nampak? Bukan formula uang, bagi potong. Mana ikut belakang. Bagi ikut belakang, nama imam buat, baru kita buat. Nampak? Barulah mudah. Contohnya, kita tak kenal jalan cari rumah. Kita pergi satu tempat. Kampung tu kita tak sampai lagi. Kita pun tanya orang. Kenal tak rumah Pak Mak? Dia pun kata, ginilah. Awak pergi straight, lepas tu ada simpang kanan masuk, lepas tu kiri. Lepas tu U-turn sekali, kanan balik. Lepas tu kiri dan kanan dua kali, kiri tiga kali. Kita kata, pening pandai lah. Nampak? Sekali ini, dia pun betul, gini. Last kali, depan rumah dia dekir. Betul. Kita SMU ke lagi. Last kali, gini lah. Awak kena tunjuk beliau. Dia kata, okey, saya bawa kereta, awak ikut belakang. Kita yang nak ikut ni, kena ikut belakang. Betul tak? Itu jemaah. Dia baru dua kali konak, kita pergi potong dia. Faham? Senang. Jadi dia nak bersuruh ikut macam mana, dia kita pergi potong dia. Atau jalan sendiri. Nampak? Duduk sebelah. Macam awak minat sebelum poslet ke mula orang, duduk sebelah. Jadi nak tunjuk payah atau pergi potong, nak potong nak tunjuk orang ni. Tak tu kata bodoh semua, tak nak bersuruh ikut belakang, pergi potong. Lala bekerja ni, kanan. Jadi payah, lepas tu makmum duduk belakang. Nabi kata tidak. Kabbara fakabbiru. Bila imam telah takbir, maka baru kamu takbir. Jelas itu. Nampak? Kabbara fi'il amal. Pada perbuatan yang telah selesai. Bila imam selesai takbir, Allahu Akbar, baru kamu kata Allahu Akbar. Dan rakaat pula, iza raka'a farka'u. Bila imam telah pun rakaat. Telah rakaat bukan baru turun. Telah siap rakaat sempurna. Farka'u baru rakaat. Wa iza sajadah. Bila imam telah turun dari ke bumi, fasjudu baru kamu sujud. Itu yang terbaik. Jadi sebab ulama-ulama fiqh sekolah kita, siapa yang buat macam tu sunnah. Terbaik. Tapi kalau dia imam baru turun, dia pun ikut tapi tak potong, hukumnya harus. Kalau sama-sama turun, masroh. Turun dulu dari imam, haram. Hak ni paling berat. Nabi kata ala ya qul ladzi yasma'u ra'sa qabla al-imam ayyaka yahawil Allah ra'sahu ra'sa imam atau kama qala. Siapa yang turun kepala dulu dari imam, maka Allah akan tukar kepalanya dengan kepala keldai di hari kiamat. Nampak? Dapat kepala keldai. Jadi tengok pada masa ni ramai kepala keldai. Ni setan ni setan sampai imam. Jadi jadi lagi. Sebab karma berlaku. Tu imam tak habis hidup dia dulu. Allah. Kamu amatnya bila dia jadi imam kepada rakyat. Dia pun makmum ikut imam. Supaya jangan memandang-mandang. Soalan seterusnya. Apakah hari-hari dia mahu ambil masalah dengan dia mahu sudah habis separuh waktu tanya akhir pada sini terakhir. Apakah hukumnya? Baik, masalah sujud lama seorang diri. Kalau semayang seorang diri, akhbar sujud lama. Macam Imam Mujahid, orang yang mampu akhlas, orang yang ditafsir. Dia ini suka sujud lama, semayang tahajud. Bukan semayang jemaah, semayang tahajud. Akhirnya Allah beri kepada dia, mati dalam sujud. Tengah sujud yang terakhir, mati. Mayat tengah sujud. Kita minta lah, dapat. Nak tak mati dalam sujud. Nah, ha, no. Ni mati tengah bilang liti. Tengah bilang orang Islam bawa. Jadi sujud lama untuk sembahyang seorang. Nah, kalau jadi imam sujud lama makruh. Kalau solat jemaah pasal orang nak ikut. Nah. Nah. Kalau jadi makmum boleh sujud lama sedikit dari imam, tetapi jangan lama sangat, batal. Tak kat mana batal? Ulama sebut umpamanya dalam kitab Majmu', jika imam orang lain sudah habis membaca tahiyat, iaitu sekurang-kurang tahiyat Allahumma salli ala Muhammad, imam dalam tahiyat, makmum masih lagi seorang sujud, batal solat makmum. Kerana itu dia panggil fahish taqallub. Perbezaan dengan orang lain, buruk rupanya. Orang duduk tahiyat batu gitu, dia macam buruk diri. Ini ulama sebut. Batal. Jangan lama. Nak sujud lama, semayang seorang. Malam-malam sekarang. 3 tahun tak sujud. Soalan seterusnya. Betul ketika isteri tidur membelakangkan suami, dia dilaknat oleh malaikat dari malam sampai pagi. Ini pula itu suami tidur membelakangkan isteri. Pulak jauh. Pas mayat tidur laju. Baik. Dia tanya, betul tak suami tidur, suami isteri mesti belakang. Kena laknat sampai ke pagi. Jawabnya ada yang betul, ada yang tidak betul. Hak mana yang betul? Yang betulnya jika isteri itu membelakangkan suami, nampak kerana atas dasar derhaka kepada suami. Dia tak suka ke suami, dan umpama sebelum tidur suami ada nasihat dia atau tegur dia, dia pun marah ke suami, pusing belakang. Inilah yang masuk dalam hadis, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Kena laknat oleh malaikat sampai subuh. Tapi pusing belakang bukan kerana marah suami, tak ada apa-apa dah. Tidur, takkan hidup gitu dah. Mau tidur. Bukan macam askar lah. Pulih balik. Mula-mula molek, tidur. Lepas tu musing itu, musing ini. Atau suami isteri dah tidur ni pasal baru laki. Kena pusing lagi TV. Nah, ataupun suami yang suruh pusing kena lah. Pasal aku tengok muka mungijan. Jadi tak ada masalah. Yang kata tak boleh, pusing belakang, beci ke suami. Itu saja yang betul. Jangan kata bila pusing belakang, kena lanak. Tak betul. Pusing belakang kerana benci kepada suami. Sebab hidup ni mula-mulanya, sunat hidup mengandak muka suami. Faham? Walaupun suami tak mengandak muka isteri, suami paling tergobok. Isteri sunat dulu, mula-mula hidup. Dengar lah Allah kuang. Takut angguk-angguk-angguk tak buat pula. Sunat mengandak muka. Tapi benda ni biasa kita tengok masa baru-baru kahwin kan. Kalau baru kahwin kan mengandak muka tidur kan. Belaga hijau. Tidak tidur gitu. Sebab tu. Bila tua sikit anak 2-3 orang pusing lain. Memang itulah. Al-alamu mutafajirun. Alam ini dia berubah-ubah. Dulu suka nasi lemak, lagi suka roti canai pula. Nampak? Gitulah jenis manusia. Jangan kita berubah agama dan keimanan dan ketaatan kita sudah. Jadi molek ni hidup beradak muka. Tapi tak boleh menawak dua ni. Dia baru kahwin masuk ke belakang. Baru kahwin, tiga hari baru kahwin. Yang dengan paling sana, hidup paling berkenaan. Nampak? Kali hidup paling sana, jadi tak sekali tidur. Nampak? Suruh paling. Bila anak 3 orang dah, yang paling sana. Kalau paling muka air, tengok muka ini jadi tak boleh jadi tidur. Orang lagi tidur lah. Dia sekejap je. Cara paling nak cari suami yang penyayang macam hamba ni. Jadi habisnya gitulah. Paling belakang kerana marah ke suami baru kena laknat. Kalau paling belakang saja-saja tidur tak ada masalah. Soalan seterusnya, dari rumah dia ada wuduk, tidur di ofis dia salam ke suami, bakal tak wuduk isteri untuk dia mengerjakan salat duha. Masalah wuduk, masalah batal sentuh dengan isteri, benda tiyah-tiyah, tidak berlaku ijma' ulama. Satu mazhab saja kata batal sentuh dengan isteri, mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun Hanbali, Hanafi dan Maliki dikaitkan dengan syahwat. Imam Syafi'i

Sebab kalau masa kita hidup ni, masa kita jaga memang kita orang dakwah kita. Tapi mari ke belakang kata habis kita. Kita tak tuandu black bag. Nampak? Ha, kalau tiga orang mari ke depan, kita boleh lawan. Pak, kita lari. Nah, black bag, dia cakap tiga dia. Nah, tapi kalau black bag tu orang katuk ke belakang, tak jadi apa kita. Lepas menimbang kita. Nah, tapi kalau tidur, tak boleh lawan langsung. Nah, sebab kita di dalam tidur. Maka dalam tidur, serah pada Allah. Tiga kul, tiup di tangan, sapu di badan. Jadi, bila itu lama kata, penuh kita baca, satu surah jadi tiga surah penuh dalam haid, dalam junub boleh baca, cuma jangan niat baca Quran. Boleh amal eh? Ha. Baca penuh lah, kul huwallahu ahad Allah samad, jangan tiga kul. Ha, macam tu. Eh? Ha, tadi tiga wajah. Jadi penuh, kul a'udhu birabbil falaq, nampak sapa habis. Eh? Baik. Dalam keadaan ihram dilarang pakai wangi, adakah satu mandi syampu dalam kiri-kiri wangi? Sebab satu sangat perlu lima wanita yang haid untuk bersihkan diri daripada kotoran haid. Jawabnya, ya. Sabun tidak dilarang. Yang dilarang, sabun yang wangi. Jadi sabun biasa dengan sabun wangi ada saja tak? Sabun wangi kita mandi lepas tu bau sebok. Oh sedap, sabun dia wangkan. Oh ya, aku tak main barang omang, bau main bebas. Dah, ha, jadi sabun wangi tak boleh. Nampak? Sabun yang tidak wangi saja. Yeah? Ha, bukan kata tak boleh bersih. Yeah? Boleh bersih. Tapi jangan guna wangi. Sama ada wangi jenis semburan, atau wangi jenis sabun, atau wangi jenis dolan terang, kita masuk dalam-dalam. Tak boleh lagi. Dalam satu kuliah oleh mantan Imam Masjid Negara, dia berkongsi pengalaman jadi Imam Salah Asar bergombongan Imam Masjid Haram. Imam Masjid Negara ditempelak oleh Imam Masjid Haram. Kenapa kau boleh Masjid Negara? Itu buat binaan. Dibumbungkan. Itu perbuatan haram. Sama juga kita tu boleh bukan Masjid Negara. Ada buat tinggi dari arah tanah. Benda yang ada di kebaga sepilih di kubur. Adakah sama jatuh kurnya pada makam Rasulullah? Adakah ini sama seperti Allah Ta'ala terdaki atau semangat terkhidat pembesar di Saudi? Hukum buat binaan pada kubur. Tak, mama, sendiri letak tubuh, tinggi dari arah tanah, tanah pokok atas tubuh. Ha. Ni masalah, kena dengar mulai. Hukumnya, haram buat binaan dan rumah di kali kubur, jikalau tanah itu tanah kubur wakaf. Nampak? Tanah itu wakaf untuk semua orang Islam. Pok kita mati, mok kita mati, kita buat binaan. Haram, waktu haram. Kalau tanah tu sendiri, makruh. Nah, ini kan mak jawab dah. Yeah. Tanah sendiri, suami kita masih sayang anak, tak tanah kubur, tanah tepi rumah kita. Yeah. Kita pun buat binaan dengan batu. Tanah kita, makruh. Yeah. Ha. Kemudian, yang kata dikubur di masjid-masjid, nah, tengok tu tanah siapa tu di masjid. Kalau tanah itu tanah wakaf, tak boleh buat binaan. Melainkan kubur para nabi. Nampak? Dan kubur tuan punya kubur. Eh? Contohnya, kubur Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kubur Sayyidina Hamzah. Dibenarkan buat binaan kerana menjaga daripada gangguan orang. Eh? Itu sahaja boleh. Kubur para nabi dan kubur-kubur orang yang tertentu sahaja. Yeah, kerana itu tanah mereka. Kubur-kubur biasa pada masjid-masjid tak boleh buat binaan. Yang binaan yang dibolehkan hanya kita bina pondok kecil kerana kita nak jarah panas. Dan syaratnya binaan itu kita boleh alih. Kalau tak boleh alih, haram kerana tanah makan. Yeah? Ha, benda ini banyak dah berlaku. Nampak bida'ah macam ni. Tapi hak Saudi ni kita panggil keras dalam bab ni. Siapa buat ini pun tak boleh jawab. Baik kita ikut jumlah ulama, di ada tafsir. Kalau sedikit tak ganggu orang, di maaf. Tapi kalau pasang tai, pasang marma, memang haram. Walaupun menerimu satu, hukum tetap haram. Melainkan tanah tu hak dia sendiri. Eh? Kubur Rasul, kubur Nabi, dibenarkan. Tak menjadi masalah. Soalan seterusnya ni. Ada hadis menceritakan tentang golongan yang mendapat pahala. Syahid seperti mereka yang mati lemah, mati terbakar, mati kerana penyakit, busuk, mati kerana ta'am. Adakah golongan tersebut mendapat istimewa seperti mereka yang mati syahid itu dimasukkan ke syurga tanpa hisab? Ha. Atau perlu dihisab? Baik. Boleh, tak soalan. Mati syahid ini ada dua.

bukan orang beriman saja. Maknanya Derek Obama akan ditanya di akhirat nanti, kenapa tidak potong tangan pencuri di Amerika. Ini ijma' ulama. Dia akan ditanya. Orang kafir, dia tak semayang, kita tak wajib hukum dia. Orang kafir minum arak, kita tak wajib hukum dalam ini. Tapi dia akan diseksa kali minum arak di akhirat. Dia akan diseksa kerana tak salat zuhur. Nah, Presiden Singapura akan ditanya, kenapa tak rotan penjina? Jadi bila dia tak boleh jawab, dia diseksa dalam neraka. Maknanya, menegakkan Islam ada kebaikan untuk seluruh dunia. Sebab, ramai orang duk faham, kita tak sesuai dan sebagainya. Nah, banyak macam-macam alasan yang diberi. Patutnya kita kena sedar. Bila kita masuk ofis ni, kita staf Petronas. Nak masuk dalam bangunan Petronas, wajib dah taat peraturan dalam bangunan Petronas. Wajiblah. Walaupun mu orang MISC, walaupun orang mu orang Malaysia, tapi mu masuk dalam bangunan Petronas, tak boleh bawa hak undang-undang mu, kena ikut sini. Maka kita duduk sekarang ni atas bumi milik Allah. Nah, bila bumi milik Allah, wajib tak kena ikut perintah Allah. Wajib lah. Hak tu kita dah nak fikir pasal apa yang jadi bodoh kita semua. Nampak? Kalau kita katakan, rasa, you think this land is belong to your grandmother? Nampak? Faham tak? Mana kata orang kata nak bumi nak tuk tu? Nah, bumi ni apa? Dia milik Allah. Maknanya semua orang menumpang. Tak, tanah milik Allah. Bila tumpang tanah orang, kena hormat tuan tanah. Faham? Orang masuk rumah kita, naik ni kasut kasu. Nah, kini kasut letak bawah. Wanda aku kasut aku bawah. Nah, kita tangan kenapa tak muka. Man, kok pandai lah dah. Nah, duduk, dia masuk dalam bilik. Ini, masuk dalam bilik. Mana boleh masuk? Kau mana? Buka kaki aku. Dia jawab gitu. Ha, jadi kena ingat, mung presiden mana-mana pun, bumi milik Allah. Kita semua menumpang. Bila menumpang, jangan kurang hajar. Nampak? Kena hormat tuan punya tanah. Tuan tanah kata buat, buat. Tak boleh buat, jangan buat. Soalan seterusnya. Hukum ta'zim la ilaha illallah pada la itu dibaca pada 6 harakat. Berdasarkan saya mengikuti hukum la ilaha illallah dengan membacakan pendek laju. Hukum jika majikan yang mana kalau untuk mereka bacakan kerja tak tinggal amanah. Tak sama rata. Ha. La ilaha illallah. La tu boleh baca dengan 6 harakat, boleh baca dengan 2 harakat. Nampak? Eh? Jangan baca dengan 1 harakat. La ilaha illallah. Ha, tu salah. La ilaha illallah salah. Dia la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau macam tu 2 harakat. Harus. Afdal. La ilaha illallah. Nampak? Ha, jadi, faham eh? Yang tak bolehnya, la ilaha. Satu harakat saja tak boleh. Dia mesti la tu la tu la nafi. Eh? La ilaha illallah. Nak panjang? La ilaha illallah. Yang salah? Illa panjang. Banyak berlaku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Habis jatuh? Asyik minyak. Nah, dalam makanan asyik minyak. Nak baca tu salah. Jadi jangan illa tu lebih pada 2 harakat. Nah, ha. Soalan seterusnya. Masuk masjid kuliah agama sedang dialihkan. Apakah dulu saya sulat dalam baca ayat masjid atau duduk mengikuti kuliah tersebut? Jawabnya, tengok. Tayak masjid ni wajib ke? Tak wajib. Sunat? Sunat. Siapa nak buat? Boleh. Kalau nak buat, orang tengah kuliah jangan mari duduk depan. Nak duduk belakang-belakang. Ni majlis orang. Ni tak kira bodoh mari duduk depan Allah. Nampak? Ha? Bila juga baca Quran. Boleh pahala lah. Dapat pahala lah baca Quran. Nah, bukan surat khabar. Tapi dia pergi korang berdana. Hidup depan baca Quran. Bila tadi dia kata. Nah, jangan ganggu majlis orang. Jadi nak buat benda baik, kena ikut peraturan. Nah, soalan seterusnya. Kita tak main solat. Eh, lebih-lebih nak tunai solat. Sebut mu'ah. Waktu yang ni cuma benda-benda kami solat. Sunat sahaja. Satu sebelum solat jemaah. Mana nak buat dulu? Tayak masjid ke sunat tajak? Ha, soalan-soalan ni buat sok modok. Ni kali yang ketiga ribu bukan tanya. Eh? Baik. Dalam mazhab Syafi'i, saya bakut Syafi'i lah nak jawab sampai 18 mazhab ni. Eh? Dalam mazhab Syafi'i, setiap apa solat yang kita kerjakan malam masjid sebelum duduk, itulah tahiyat masjid. Sama ada kita buat khabar, atau buat istikharah, atau solat hajat, atau solat tahiyat, atau sunat nikah. Bila duduk buat, dipanggil tahiyat.

Semayang seorang, ada orang ikut belakang. Boleh? Semayang jemaah. Tak? Kita ingat, boleh pada seorang, dia pun jadi jemaah. Baik, nak kena baca kuat tak? Jawab ni, kalau mu semayang jemaah dalam masjid ni, semayang maghrib pun, kalau mu baca perlahan, sah dah. Baca kuat ni pada maghrib, isyak dan subuh, bukan rukun, bukan wajib, sunat. Di mana ikutlah kita at-tibyan. Nampak? Siapa yang semayang jadi imam, nak semayang maghrib, subuh dan isyak, dia sengaja baca perlahan sah semayang tersebut. Perbuatannya khilaful aula, menyalahi yang lebih baik. Sebaiknya baca kuat kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kita semayang seorang, ketika orang ikut jadi imam, kita semayang maghrib, sunat juga baca kuat. Kuat mana? Untuk dengar orang sebelah sudah. Jangan tepi macam Masjidil Haram, pasal orang sebelah saja. Dan semayang seorang pun, tak ada orang ikut, sunat juga baca kuat jika semayang maghrib, isyak dan subuh. Susah soalan. Soalan seterusnya, imam solat dengan pantas, sehingga suka makmum untuk mengikut dengan sempurna. Seperti makmum belum habis baca qiyam, imam sudah pun duduk dan tidur sujud. Apa yang perlu solat juga? Ini anak jadi imam. Imam lagi sangat. Nabi kata khairul umuri awsatuha, sebaik-baik sederhana. Nampak? Siapa sederhana? Rasulullah SAW. Di semayang tak ada orang kata laju, tak ada orang kata lambat. Lambat sangat makruh. Nak lambat sangat tu imam. Sudah makmum. Terberok tu belakang. Jadi meralatkan orang. Budak-budak malah pergi dalam masjid. Panjang sangat, baca lambat sangat. Orang tua ni, hak lutut sakit. Nyalah sekepi pada lutut. Hak tu satu masalah. Hak tu ni laju. Ni laju pula ni. Dah lah laju orang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akalnya akan kawasan. Pasal ni lebih kawal hak. Inna jaya kawal hak tak. Allah sudah dia laju. Jadi kerja. Orang habis tak pasal. Imam ini tak bagus. Faham? Dia sama imam. Sama macam Rebabah Express. Bawa 100. Okey. 100, 120. Highway 120. Kat jalan biasa 190. Sedap lah kita balik kapung lah. Tapi kalau tak imam, bawa 25. Ada belakang lah. Tak lambat pun dia. 30 meter. Abang dah gila lah. Susah tak kita? Susah. Pendek 30 dah bila nak sapa. Orang sapa subuh dia anu. Dia sapa subuh esok. Tak boleh. Atau lagi banyak. Sesudah selapang atas. Sesudah selapang. Mana dah sisi-sisi motong ni telah. Wuyuh. Allah. Dah tidur dah belakang. Pegang-pegang itu. Jadi masalah. Lagi banyak. Siapa orang tua. Pak tadi lambat sangat. Betul. Lagi banyak. Siapa terjemah sangat. Tahiyat awal waktu beri inhaler. Nampak? Jadi tak boleh. Jadi lagu mana? Baca macam biasalah. Imam telah melakukan kesalahan. Baca macam biasa. Kerja imam. Tak ada masalah kan. Masalah ni imam. Kena tegur dia imam. Imam kenapa lagi sangat? Ramai orang komplain. Imam pun kata, minta maaf, saya laju sikit. Sebab saya duk amal kau tokat adi nak dengar. Dah, mama kata orang lain tokat adi juga. Dah, saya tak apa tambah ni telur yang kapung pun dah. Duk bila kata saya telur yang kapung kau. Dah, saya telang dengan gulik-gulik. Soalan seterusnya. Bolehkah saya lakukan solat sunat witir tapi ikut imam yang solat tarawih? Ini kes yang solat 8 tapi imam solat 20. Baik. Masalah di tarawih khilaf ulama. Tak ada sebut mana-mana hadis mesti kena sembahyang berapa rakaat. Cuma orang amalan sunat umur iaitu 20 rakaat jumhur ulama. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi 20 rakaat. Mazhab Maliki saja 36 rakaat dan ahli hadis beramal dengan 8 rakaat. Jadi nak buat hak mana-mana 8 atau 20 kita pakai kaedah ma aksaru fa'la aksaru sawaba. Lebih banyak rakaat dan sujud lebih banyak pahala. Baik, kita sembahyang 8. Tak ada masalah. Ada kau ulama hadis. Lepas tu kita sembahyang witir boleh. Ya, boleh, tak ada masalah. Ini benda ni benda sunat belaka. Nak batu kita kena pandangan kita terbuka. Biar Islam ini indah. Sekarang ni banyak benda-benda khilafiah ni duk kepit tanah, duk tekan orang, duk balas-balas sendiri. Benda yang ijma ulama tak ada masalah, senyap je. Ya? Dia tekan masalah orang baca kunuk, baca talqin, masalah sayyidina, benda-benda tu tak secara lah. Ya? Benda-benda tu tak ada orang beratur ramah, berasa nak masuk niaka. Mereka kata beratur ramah nak masuk niaka. Baca kunuk subuh, macam tu. Ya? Ha, jadi itu yang biarkan dunia akhirat. Ya? Yang Tuhan suruh kita ni, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Orang duk mabuk, orang duk zina, duk teruk anak, orang mempertikaikan hudud, menolak hukum Islam. Waktu kita kena bersungguh-sungguh. Ya? Soalan seterusnya. Bagaimana sebenarnya dikatakan niat nak solat? Mereka masyarakat takbir macam Allah Akbar, saya lihat melapar takbir dengan pantas dan ada yang panjang. Niat solat dan takbir yang sebenar-benar ni. Tak ada sebut dalam mana-mana hadis cara nak niat dalam takbir atau luar takbir. Nabi hanya kata, innamal a'malu binniyat. Kemudian ulama-ulama berijtihad. Bila berijtihad, hati berijtihad berbeza. Dua pendapat mengatakan, mulanya niat dalam takbir. Eh? Dua pendapat lagi, mazhab katakan niat sebelum takbir. Semua betul belaka. Eh? Jadi cara yang mudah, senang saja. Nah, bukan yang kita tulis dalam kitab tu kita kena buat. Dalam kitab tu dia buat contoh. Contoh niat solat maghrib. Sahaja aku semayang fardu maghrib tiga rakaat menghadap di belakang pi imam kerana Allah Taala. Belakang pi imam tu mana makmum lah. Jadi contoh yang sebenarnya bila kita takbir ada perasaan nak mengerjakan solat fardu maghrib, niatlah tu. Nah, ha, mudah sahaja. Dan kalau kita nak niat macam dalam kitab tu tak ada masalah, tapi takut jadi panjang. Allah tak jadi juga. Haa, adalah bahan bodoh itu. Nah, ha, jadi siapa nak niat panjang, nak niat pendek, asal niat sudah. Nah, ha, jangan benda ni kita buat jadi ketuk-ketuk. Orang tu kadang-kadang dengar tu, dia nak buat belaka. Tu yang lain susah. Senang je. Akad takbir, aku nak semayang, waktu zuhur. Ha, tu niat lah. Bukan kena susah sahaja, aku semayang, waktu zuhur. Niat kan? Al-niyatu fi qalbi, niat dalam qalbi. Dalam hati. Nampak? Tepat mana? Muqtarinan bukai. Serta dengan berbuat. Itu pun ijtihad ulama. Jadi kita dalam bab agama, kita sandarkan amalan pada ulama-ulama yang kita percaya. Itu saja. Nak? Kita nak reka diri, kita tak pandai. Nak? Sebab tu kali kita sandarkan pada ulama-ulama ni macam kita lah. Kalau kita sekarang ni ikut engineer. Ha? Nak? Ha, masalah ni kena ikut engineer. Ha? Engineer dia lebih pandai pada kita. Saya tak apa pandai. Nak? Kan gitu juga. Ni mereka ni engineer-engineer dalam bab hukum syarak. Nah, kerja mereka berisytihad. Nah, lepas tu bila kita sandarkan pada kepakaran mereka, kita selamat. Nah, ni kalau kita nak buat sendiri tak pandai. Kita berasa kita kebandar dah. Padahal kita tiga kedai motor je. Buka-buka sini-sini telung-telung buka jatuh injek pasang tak pandai. Tiba-tiba kita nak pasang sendiri injek-injek. Bawang 747. Takkan jadi. Nah, ha, faham lah tu. Kita sering dengar kalau orang Islam meninggal dunia dalam keadaan yang amat sedih kerana sudah menerima azab hasil buatan mereka sendiri. Masa itu, tapi selalu juga kita dengar orang kafir yang bila mati dikatakan die in peace. Dan tiada kejadian pelik di kubur mereka. Alakan balasan mereka ditangguh sehingga hari kiamat. Jawabnya, jangan kita tengok sekadar yang panca indera kita. Nah, bila orang itu telah mati, sebenarnya bermula kiamat. Nabi kata, al-mautu kiamatun faqad qamat mata faqad qamat kiamatuhu. Kematian adalah akhirat. Siapa yang telah mati, bermulalah akhirat atau kiamat baginya. Tidak ada kebaikan sedikit pun atau ketenangan pada orang kafir setelah dia menutup mata. Dan orang kata, dying fish itu musulis. Ha. Ada yang berlaku dalam itu, kita tahu. Orang putih, tahun 70-an, dia buat satu kajian. Ada dah azab tu, boleh stop macam-macam netar. Buka website ada. Dah jalan netar. Nampak? Meta tu tak jalan. Mana boleh kesan? Nak? Tak boleh nak kesan. Ukuran membuat tu tak kena. Ni alam ghaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Tak dapat tahu benda ghaib melainkan Allah. Sebab tu Nabi, Allah beri kepada dia, dengan kuasa Allah, boleh mengetahui orang yang kena azab. Jadi iktiqat kita, sebagai orang yang beriman, orang kafir ini, kesenangannya, di dunia sahaja. Orang tanya pada Syekhul Azhar, orang kafir yang banyak bersedekah, banyak derma, banyak buat kebajikan, buat pusat-pusat yang nak yatim ataupun untuk pulih baik pulihkan binatang-binatang yang cedera, baiklah perbuatan mereka. Adakah Allah balas mereka dengan nikmat kubur? Orang tanya. Jawabnya

pergi saja dia lebih daripada 56 batu atau 50 batu, lebih kurang 90 kilo. Nah, bukan pergi balik. Dia nak solat nak buat dua rakaat je. Nah, jadi menyusahnya 430 kini nak buat dua rakaat. Buat tak jadi mana? Nah, yang ini malas tu apa? Buatlah 4 rakaat. Nah, nak buat juga dah, nak buat juga boleh lah, tak boleh pasal dia kena satu trip je. Lebih pada dua marhalah. Nah, ni pakai kursi, tu sedap lama. Nah, jadi tak boleh, bukan dengan pergi balik, pergi sahaja. Nah, soalan seterusnya. Air kecil kena keluar atau kain kena lepas kita pakai semula, lepas kita mengelak dengan air dan mengerjakan solat. Rekan solat kita sok. Baik, ni banyak berlaku di pejabat-pejabat. Ramai dok-dok semayang. Dia tak boleh semayang. Keluar, ofis tak ingat bawa kain. Dia apa keluar ofis? Tadi kecil kena air kecil. Kenapa? Yang jauh, yang kita hegah ni kerja tu boleh. Dan tak ni jawab takdir yok ni yang sini. Tapi buat apa basuh-basuh keluar tak pandai. Bodoh. Tak pergi lah ni DJ bodoh-bodoh ni. Dah kena air kecil. Tak boleh masuk ke? Masuklah dalam bilik air. Faham? Pakat tu buka air kat sini. Allah itu. Kena kat sini buka sikit tarik. Boleh tak? Oh payah. Ah, payah buang dulu. Tadi buang. Tutup dari situ. Tutup itu dulu. Jangan tak tutup itu. Tembok dijaga lagi. Nah, main dia poin itu. Jadi tutup itu tanda. Buang keluar. Akad keluar tu cucu. Buka pahit cucu. Dia tak wajib basuh selah keluar. Jawabnya kita jangan letak gini. Ujung ni kita tak keluar. Ujung ni bawah pahit. Kemudian wajib digenyek. Lepas genyek, dia bersih. Wajib dilakukan dengan air jadi. Basuh kat sini. Basuh sikit lah. Ha? Buat letak-letak sikit, pakai balik. Tak boleh gitu. Semayang kan? Tiang agama. Nah, kalau tak mau bawa baju dah berat. Kalau nak bawa baju Melayu, baju Melayu kat 15 tahun. Payah kau nak bawa. Tak? Ha. Yang kita hegang, kalau nak pergi kursus naik gaji apa semua, habis ni bawa ke periuk belanga. Tapi nak pergi jabat, mungkin je dah pejabat sini. Mau bawa lah pakaian yang bersih, bubur kat jabat dalam ofis. Takkan tak boleh bawa. Itu salah. Tak? Ha? Itu masalah pelik ni. Nah? Jadi ada juga orang ambil kerja bodoh-bodoh gitu. Benda mudah ni dia siap lama. Dia mahal pada ni. Kerja kita ni mahal pada jawatan, mahal pada dunia. Semayang kan? Tak? Mudah. Basuh lah. Kan tak dibasuh. Bukan lama Nabi Musa. Kalau kena Nabi tak dibasuh. Kena Gusti. Nanya berlubang je ni. Oh, kita ada 4 minit ni. Kau dua lah. Dia mesti kau dua boleh. Soalan ni, tak dijawab ni, siapa asal ni. Lain kali kita mari pula, siapa saya. Saya ada upah orang untuk buat upah hati untuk arwah nenek saya. Upah hati tu dibuat kerja agensi. Boleh tak? Jawabnya harus mengupah hati. Sama ada kita di sendiri buat untuk nenek atau kita upah orang lain. Boleh. Nampak? Hukumnya boleh. Tak boleh, boleh juga. Dan melalui agensi, tak kira melalui apa pun. Nah, asalkan benda itu dibuat. Cuma berhati-hati. Sebahagian daripada kita upah haji tidak dikerjakan. Waktu siang habis saja 3,000. Nah, 4,000. Nah, yang sebaik-baiknya dia orang yang kita percayai. Nah, biasanya budak-budak yang balik cuti dia ambil. Kita suruh budak-budak yang belajar kita di Ummu Qura di Mekah, dia akan buat. Dia akan buat sungguh. Tapi kalau setengah-setengah, bukan akan cuma sebahagian kita agensi, banyak sangat terima upah haji, tak ada orang nak buat. Pakat hilang gitu saja. Jadi kena pastikan. Nampak? 3,000 boleh cari lagi. Tapi kita nak buat, tak buat. Jadi kena berhati-hati. Soalan seterusnya. Saya juga ada buat akikah untuk anak saya melalui agensi yang sama. Tapi akikah tidak saya negara Kemboja. Jawabnya boleh di mana-mana saja. Asalkan diberi makan kepada orang. Nampak? Boleh. Cuma yang paling baik, di mana paling ramai orang miskin, lebih ramai orang susah. Di situ lebih baik. Soalan seterusnya. Suami saya sudah ambil wuduk sentuh isteri. Adakah wuduk itu batal? Jawablah tadi. Kalau sentuh kulit, batal dalam mazhab Syafi'i. Sentuh lain pada kulit, tak batal. Sentuh rambut, tak batal. Nah, walaupun kita pegang lama. Nah, bini kita ada wuduk, bini kita bagi bang, buat ekor kuda rambut. Lama dah buat ekor kuda. Nah, kita pun pegang rambut dia. Nah, buat pulang-pulang tak bubuh sebelah basuh tipak. Nah, beres. Pegang rambut, tak patah. Nah, apa lagi tak rasa? Kuku. Kita nak pergi dapur, cak, dia nak pergi kebik, cak, setelah kuku. Tak rasa, kerana kuku bukan kulit. Nah, atau kita nak masuk dalam bilik, dia nak duduk dari rokok. Kuk, kena di kuku kita, darahnya. Setelah tulang dia, tak rasa, setelah tulang, seteni. Tak rasa, pasal tulang bukan kulit. Kenapa suka? Hah? Tulang tak rasa. Apa dia tulang? Gigi lah. Gigi dong ya. Gigi dong ya. Ha, tulang lah tu. Ha, contoh. Ha. Mutani sangat tu. Bolehkah kita pakai minum yang bercampur dengan alkohol? Semua boleh padam bagi bila kita solat. Baik. Dulu alkohol, dulu minyak wangi alkohol ni etil, najis. Kan ada etil, ada najis. Najis tak najis, etil najis. Alkohol untuk minyak wangi, bukan alkohol untuk minum. Nampak? Kan? Alkohol ni dia tak boleh minum, mabuk. Dia bukan mabuk-mabuk arak, dia jadi sakit. Ya? Baik, sekarang ini ada perfume yang menggunakan etil, alkohol yang suci. Ada masih lagi menggunakan etil, alkohol yang najis. Pendapat berkenaan perfume yang menggunakan alkohol yang najis ada dua. Pendapat pertama mengatakan dimaaf kerana perfume-nya suci. Pendapat yang kedua mengatakan tidak maaf kerana masih ada alkohol, masih ada perfume yang suci. Sekarang ini pula ada pula yang suci mengatakan bila yang suci memang boleh dipakai. Baik, nak amal lagu mana? Di segi fakohnya, kita boleh pakai yang ada alkohol kerana ada juga ulama mengatakan lima'ah kerana alkohol etil dalam perfume bukan 15%, 0.03, 0.07, sikit sangat. Kau warok, dia panggil warok. Nampak? Ha, orang nak warok, nak lebar sikit, ambil pendapat mengatakan tidak lima'ah. Jadi, dua-dua ni boleh diamalkan lagi. Nah, soalan seterusnya, suami isteri bersetubuh. Ha, ibu ni pula kan. Tapi tak perlu mandi, kena mandi lagi tak. Nanti anak jadi cedera mandi, jangan marah. Inna Allah la yasahak, inna Allah la yasahi, ini hak Allah Ta'ala tidak mandi kalau benda-benda. Baik, dah orang tanya. Baik, masalah jima tak perlu mandi. Kena mandi ke tak? Ha. Baik. Jawabnya, junub ini maknanya orang itu berhadapan dengan salah satu dari dua sebab. Nampak? Siapa junub, wajib mandi. Apa sebab menjadikan junub? Pertama dengan sebab jima. Sama ada keluar mani atau tak keluar mani, tak ada masalah. Nampak? Mak Nabi kata, izal taqal qitanani faqat wajabal ghuslu. Bila berlaku jima, wajib mandi. Yang kedua, dengan sebab keluar mani. Walaupun tak jima. Keluar mani tak mesti jima. Nah, ha, naik motor, rotek aku, dah tengok dia biji depan, takut tak tu beli mandi pun. Nah, ha, jadi pelapa takut. Wajib mandi lah. Wajib mandi lah. Dia lah, bukan dia biji. Nah, jadi, kemudian, Pak Jimok tak keluar mandi, masuk dalam hadis tadi, izan takal fitana ni, pakak wajib balok dulu. Bila dah berlaku Jimok, wajib mandi. Nabi tak kata keluar mandi, tak keluar mandi. Nah, wajib mandi. Jawabannya siapa tak keluar ni? Tak soal soal lah. Banyak masalah. Nah, ha, kadang-kadang dah lebih umur dah, lebih hak. Nah, ha, umur 80 dah. Nah, takut benda lah nak. Ha. Ataupun diganggu oleh kawan-kawan. Nah, ha, tak ada keluar mandi. Assalamualaikum. Nah, nampak? Nak tang ni mandi lah. Nah, ha. Soalan terakhir, insyaAllah. Kalau tak ada ni, simpanlah kita mari balik. Panjang kat umur, kita mari balik. Nah, ha. Soalan terakhir, saya ada beberapa soalan gini. Saya nak diri rumah tangga tapi duit tak berapa nak cukup. Berapa pula nak minyak ni? Pada masa yang sama, bakal isteri saya yang membantu dengan menambahkan jumlah yang tidak cukup. Okey. Apakah hukum dengan duit bakal isteri? Kemudian sedikit paling macam urus. Apa jawapan kaitan dengan masalah yang saya hadapi ini? Yang kedua, aku pun boleh berdiri musim orang sekarang untuk menggunakan solat. Dalam kita menunjukkan talaran yang baik. Dia tak boleh nasihat pada ni, tapi dia masih berdegil. Yang ketiga, seorang yang gay, lesbian. Jika dia bertawab, adakah tawab diterima oleh Allah? Ha, daripada The Rock, bukan sebenar nama. Allah. Ha, ini yang terakhir. Jadi, minta maaf lah. Ha, tak ada nak jawab. Pasal pukul 2 dah. Next. Ha, InsyaAllah kita jawab di lain kali. Ha. Lepas ni kita semuanya dulu. Jadi dia nak kahwin. Lepas tu tak cukup duit nak buat walimah, nak buat kenduri. Jadi bakal kecil bagilah dia RM5,000 katakan contoh. Ambillah awak, buat tambah-tambah. Hukumnya boleh tak? Jawabnya boleh, tak ada masalah. Jangan curi dah, jangan paksa. Bakal kecil ni kena beri aku RM5,000. Dia tak pula nikah kamu. Kalau tu takut tang tau, takut dari laki, beri juga RM5,000. Tak boleh paksa orang itu. Jadi suka rela. Nah, siang tengok. Dan semua yang hapa ni banyak putih sikit. Engineer. Belah lakinya football je. Jadi dia bantulah. Tak ada masalah. Bantu-bantu boleh. Yang tak bolehnya menipu dalam mas kahwin. Mas kahwin bukan duit suami, duit isteri. Tak boleh buat itu. Sebab mas kahwin mesti harta suami untuk diberi kepada isteri. Jangan buat helah-helah gitu. Adapun nak buat walimah, tak apa bantuan daripada orang lain. Daripada mertua pun tak apa. Daripada satu saja pun boleh. Soalan seterusnya, dia kawan dia tak semayang, kita tegur dah tak semayang juga. Jadi jawabnya dia tak mau kawan. Boleh. Hukumnya boleh. Dan kalau kita nak kawan juga, terus nasihat dia, lebih baik. Dan kalau kita tak mau kawan, tak mau kawan, biar niat kerana Allah. Untuk memulaukan dia, supaya dia insaf. Tu yang terbaik. Maksudnya kita tak layak dari dia ni, supaya nak tunjukkan orang tak suka sebab mu tak semayang. Kalau gitulah niat, dipuji syara. Sebab Nabi pernah pula tiga orang sahabat. 55 hari Nabi tak sedar. Nampak? Jadi kerana apa? Kerana Allah. Lepas tu kalau marah kerana Allah, sayang kerana Allah. Kalau kerana Allah, tak ada masalah. Jangan kerana nafsu. Tak sedar dia, kerana nafsu. Apa tak sedar? Dia bikin ibu dah, wih Allah tu kawan. Tu nafsu. Jadi kita tak tegur dia kerana dia tak solat kerana Allah. Boleh. Niat supaya dia insaf. Soalan yang terakhir insyaAllah. Gay dan dia. Taubat lagu mana? Gay ni faham lah. Laki sama lelaki. Puang sama puang. Lesbian. Ni merebak lah ni. Dia ITT. Sekolah puan dia ni. Sekolah sekolah. Cikgu sekolah. Ada gay lah. Ilaha illallah. Cikgu sekolah. Dia mengajar anak kita. Dia gay. Macam mana kita nak, dia nak didik anak kita? Dia pun guling lewatinya. Jawabnya, semua dosa besar mana pun selain syirik, Allah mengampunkan. Dan syirik pun macam tapir sembah berhala, kalau bertaubat orang Islam, Tuhan terima. Sebab itulah, alternatif bagi pelaku-pelaku dosa, kita pun pelaku dosa juga, tapi tak gay lah. Tak banyak benda lah, kita buat salah. Dosa yang besar lagi, Allah terima. Dengan syarat bertaubat. Allah tak heran kita buat dosa walaupun besar. Allah heran kenapa tak mau taubat. Faham? Dalil Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Oh dia hebat. Berzina, berjudi, minum arak, sembah berhala, bunuh anak. Sayyidina Umar. Anak perempuan tanah hidup-hidup. Kalau hak ni mak mati dah tahu. Tak gua tahu buang anak. Sina Umar anak perempuan hidup-hidup. Zaman jahiliah. Bunuh, kambuh hidup-hidup. Berzina, minum arak, sembah berhala, judi. Lima buat, Faisal. Nampak? Dia taubat pada Allah, Allah terima. Dia jadi Muslim yang baik. Dan kalau gay, kalau lesbian, bertaubat pada Allah dengan dia. Syarat, ikhlas taubat kepada Allah, sungguh-sungguh. Itu taubat Allah luas daripada langit, luas daripada bumi. InsyaAllah kita akan dipertemukan lain kali. Minta maaf kerana ambil masa sedikit hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mahkuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakka wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Satu pengumuman, misi bantuan untuk saudara Islam di Gaza Palestin akan diteruskan hingga pembebasan Al-Quds. Jadi dua kumpulan NGO-NGO termasuk Muslim Care insyaAllah akan bergerak melalui flotila laut Mediterranean dan jalan darat Mesir ke Gaza pada 20 Jun ini. Dua orang saksi tangan keterangan kita akan menyertai misi ini. Dengan ini, hari ini saya melancarkan tabung Gaza Palestin. Tabung ini akan dibuka hingga 17 bulan Jun 2011 dan kita doakan mudah-mudahan misi ini berjaya. Jadi tengok-tengoklah tong derma kerana dua orang wakil daripada Petronas akan ke Gaza 22 Jun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.